Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pertanyaan, yaitu tentang hukum i'tikaf di musalla. Jawabannya adalah, jika musalla yang dimaksud adalah bangunan yang sengaja dibangun untuk menegakkan sholat lima waktu secara berjamaah dengan status bangunan berikut tanahnya adalah wakaf, bukan milik pribadi, maka pada hakikatnya itu adalah masjid, walaupun secara uruf atau kebiasaan di Indonesia disebut dengan musalla. Maka jika seperti itu, boleh seorang beriktikaf di musalla selama di situ ditegakkan sholat lima waktu secara berjamaah. Kemudian, jika dia butuh untuk melakukan sholat Jumat, maka diizinkan baginya untuk menghadiri sholat Jumat di masjid jami atau masjid yang ditegakkan di sana sholat Jumat. Kemudian setelah itu segera kembali ke tempat i'tikafnya. Dengan kata lain, bahwa i'tikaf dipersyaratkan dilakukan di masjid yang di situ ditegakkan sholat lima waktu secara berjamaah, tidak diharuskan di masjid yang ditegakkan sholat Jumat. Namun, apabila dia mendapatkan atau menemukan sebuah masjid jami atau masjid yang ditegakkan di sana sholat Jumat, maka itu afdal atau lebih baik, karena tidak mengharuskan dia meninggalkan tempat i'tikafnya. Wallahu ta'ala a'lam.